Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu lahwala wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul bismillahi rahimahullahu ta'ala. Idza qulta ar-rijalu yaqumun. Fabimada narfa'u ar-rijal. Dengan apa kita rafakan rijalu? Jawabannya bidhammah. Dengan dhammah. Limada? Kenapa? Li'annahu jamak taksir. Jadi jamak taksir. Jamak taksir rafanya dengan dhammah. Wabima na'rifu wabima narfa'u yakumun bidhammati. Dengan apa kita rafakan yakumun? Apa dengan dhammah? Jawabannya la, tidak. Yakumun tidak marfu dengan dhammah. Limadha, kenapa? Kenapa tidak dirafa dengan dhammah? Li'annahu ittasala bi akhiri syai. Karena telah bersambung dengan fi'il mudhari tersebut dengan akhirnya sesuatu. Wal mu'allif dan penulis ini Ibnu Jurrum yaqulu berkata fi'il mudhari yang marfu dengan dhammah adalah al fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai. Fi'il mudhari yang marfu dengan dhammah adalah yang tidak bersambung fi'il mudhari tersebut dengan akhirnya sesuatu pun. Idza qulta, jika kamu katakan al-muslimatu yabhamna. Al-muslimatu mubtada. Yabhamna fi'il mudhari. Kata beliau al-muslimat dia mubtada. Bimadza narfa'u, dengan apa kita rafakan dia? Qala bi dhammati, dengan dhammah. Yafhamna narfa'u bi dhammati amla, apakah kita rafa' dengan dhammah atau tidak? Jawabannya la, tidak. Li'annahu tassala biha nun niswah, kata bersambung dengan fi'il mudhari tersebut nun niswah, sehingga dia mabni ala sukun. Fi'il mudhari yang ittasalat bi niswah mabni ya ala sukun. Yafhamna fi'il mudhari ala sukun naknya na nun niswah fa'il bi ma'rifah fa'il. Law qulta, jika kamu bilang taqumul muslimatu, tarfa'u taqumu bi dhammati am la, apakah kamu rafakan taqumu dengan dhammah atau tidak? Jawabannya na'am, iya. Li'annahu fil mudhari lam yattasil bi akhiri syai. Karena dia fil mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Wal muslimatu bi dhammati. Iya, muslimat juga marfu dengan dhammah. Li'anna jamu dzakar sa'man salim. Man salim wallahu a'lam. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala as'ilah. Kam alamat rafa'? Berapa tanda rafa'? Jawabannya arba'ah. Tanda rafa' ada 4. Ma huwa dalil bahwa sari hafil arba'? Apa dalil tanda rafa' itu cuma 4? Cuma terbatas 4. Jawabannya at-tatabbu' wal istiqra'. Jawabannya adalah dengan tatabbu' kamalamil arab dan istiqra' kalam Arab. Meneliti, mengkaji Iya. Kalam orang Arab. Qala, hasil kajian tadi itu cenderung pada empat, dengan tatabbu wal istiqra wa ma hiya itu dhamma wal wawu wal alif wan nun. Pertanyaan berikutnya, adhammatu takunu alamat raf'i fi kamudin dhamma mithla rafa pada beberapa tempat. Jawabannya fi arba'atin, pada empat tempat. Jadi mufrad bitaksir jamuan salim wa fil mudhari la jami' tasil bi ahrihi syai. Pertanyaan berikutnya, alimus mufrad, isim mufrad, mahu apa itu isim mufrad? Jawabannya adalah ma dalla ala wahidin aw wahidatin, adalah isim yang menunjukkan satu, wahidin satu mudzakkar, aw wahidatin satu muannas. Misalu zaidun, ini misal wahid. Dan misal wahidatin adalah hindun, misal wahidatin hindun. Qala ma taqulu fi hadramaut, hadza mufradun aw ghair mufrad, apakah ini adalah mufrad atau ghair mufrad? Jawabannya mufrad. Iya, walaupun dari dua kata, tapi ini tarkib-tarkib mazi, teranggap si mufrad. Kalau jamu taksir, mahu apa itu jamu taksir? Jawabannya adalah madal ala saksar, yang menunjukkan tiga atau lebih, mata giri bina pemuradihi, bersamaan dengan ada perubahan bentuk mufradnya, menunjukkan tiga atau lebih dan ada perubahan pada bentuk mufradnya. Itu jamak taksir yang sudah kita baca bagaimana bentuk-bentuk perubahannya, disebutkan dalam surat Tsaniyah ada enam, dengan naqs, dengan ziyadah, ini dengan perubahan syakal dan seterusnya. Qala nisa'u ya'funa, anisa'u ya'funa, ini kadang sebagian terkecoh dengannya. Ya, nun di sini nun niswah, bukan nun rafa, alamat rafa. Hal mudharihuna marfu'un bidhamma am la, apakah ya'funa ini fil mudhari marfu' dengan dhamma atau tidak? Jawabannya la, tidak. Karena tasala bihi nun niswah, karena bersambung dengan fi'il mudhari tersebut nun niswah, sehingga dia mabni ala sukun. Ya, ya'funa bijusru fi'il mudhari ma'a sukun. Kalla la yumbadanna, yumbadanna. Ya, fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid. Hal yurfa bi dhamma am la, apakah itu rafa dengan dhamma atau tidak? Jawabannya la, tidak. Litisalihi binun tauhid, karena bersambung dengan nun tauhid. Iya, tapi fi'il mudhari bersambung dengan tauhid adalah mabni al-fathi. Qala rijalu yakumun, yakumun la turfa'u bi dhamma, tidak dirafa dengan dhamma. Liannahu ittasala bi akhiri syai, karena bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ya, dia termasuk amsyatul hamzah, sehingga rafa'i dengan sebutun nun. Idan alladhi yurfa'u bi dhammati min kalimatil arab, jika demikian yang dirafa dengan dhammah dari kata-kata bahasa Arab, warbatu asya, ada empat: al-ismul mufrad, jamu taksir, jamu muannats salim, dan fi'il mudhari la jami' tasil bi ahrihi syai. Ghairu dhalik, selain empat ini, la yurfa'u bi dhammah, tidak bisa dirafa dengan dhammah. Wa hal yumkinuka antarfa wahida min hadhihi arba'ah bighairi dhammah. Ya, jadi tidak ada kata lain yang bisa dirapa dengan dhammah. Sekarang baca sebaliknya. Sebaliknya, apakah mungkin bagimu merapakan satu di antara empat tadi dengan selain dhammah? Ya, merapakan isim mufrad dengan bukan dhammah, lima tafsir bukan dengan dhammah, dan lainnya, jawabannya la yumkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Empat tanda ini, empat kata ini harus dengan dhammah rafa'nya. Laukul telah kami bilang, indakkatil jibal. Ya, didakka yadukku. Indakka. Indakkatil jibal. Sahih. Jawabannya sahih. Jibadu fa'il. Indakat. Iya. Fi'il madhi. Jibal fa'ilnya. Itu sahih. Dan dia jibal marfu dengan dhamma karena dia jama taksir. Yadhhabu ar-rajulu. Ini betul. Karena dia fi'il mudhari marfu. Ar-rajulu dia fa'il marfu. Keduanya dengan dhamma. Tapi kalau yadhhabi bikasra bikasba. Yadhhabi ar-rajul. Ini khata, salah. Limadha, kenapa? Lianu fi'il mudhari'. Labu dan yakuna marfu'an bi dhammah. Dia rafu'nya harus dengan dhammah. Li'annahu lam yattasil bi ahli syai'. Karena fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun. Maka harus dirafa', rafu'nya dengan dhammah. Tidak boleh dibaca dengan kasrah. Yadhhabi. Wallahu a'lam bish-shawab.